Hawadis sanad al-thani ashar atau ashrah min al-hijrah an-nabawiyah, masih dalam kisah pengutusan Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, wa kana as-sulhu ala 1000 dirham. Beliau melewati perkampungan dari Bani Sawad di Irak, kemudian mereka minta sulh, minta damai, meminta damai dengan bayar 100 atau 1000 dirham. Wa qila dinar fi Rajab, ada yang mengatakan 100.000 dinar di bulan Rajab. Wa kana alladhi salahahu Busbahri bin Saluba wa yuqalu Saluba bin Busbahri. Faqabila minhum Khalidun wa kataba lahum kitaban. Lalu Khalid ibn al-Walid menerima mereka, menerima perjanjian atau permintaan mereka dan menulis perjanjian tersebut. Thumma akbala hatta nazala al-Hayrah atau Hayrah. Kemudian Khalid ibn al-Walid terus berpergian sampai mendekati al-Hayrah, sampai masuk kepada kampung namanya Hayrah. Fa kharaja ilaihi ashrafuha ma'a Qabisah ibn Iyas. Lalu tatkala mereka memasuki perkampungan Hayrah, maka pemuka kampung tersebut keluar bersama, menemui Khalid ibn al-Walid bersama Qabisah ibn Iyas ibn Haywah at-Ta'i. Wa kana amarahu 'alaiha Kisra ba'da Nu'man ibn al-Mundhir. Dan orang ini diangkat sebagai gubernur oleh Kisra terhadap kampung Hayrah setelah Nu'man ibn al-Mundhir. Faqala lahum Khalid, maka Khalid berkata kepada mereka, ad'ukum ila Allah wa ila al-Islam, saya menyeru kalian kepada Allah dan kepada Islam. Ini ya ikhwan ya subhanallah, Islam dinur rahmah, agama rahmat. Islam pada asalnya perang bukan karena dendam, perang bukan karena, kalau kita mungkin membaca sejarah-sejarah Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi orang kafir bukan karena dendam, bukan karena ingin merusak, tetapi supaya mereka tidak terlalu banyak berbuat dosa. Kalau dibiarkan, mereka akan melahirkan sebagaimana qaul Allah azza wa jalla, wala yalidu illa fajran illa wala yalidu illa fajaran kafara. Naam. Fa hadha huwa. Tetapi lihat, sebagian orang melihat atau memandang Islam masalah peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memandang dari satu sisi, dari satu sudut, tanpa memandang bagaimana adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat tatkala mau memerangi orang kafir. Ad'ukum ila Allah wa ila al-Islam, kata Khalid ibn al-Walid. Lihat bagaimana caranya Khalid ibn al-Walid sebelum memerangi orang kafir. Saya mengajak kalian kepada Islam. Masuk Islam. Bukan asal selonong aja datang-datang langsung main tikam, main bunuh, main ini. Dengan alasan ini adalah jihad fisabilillah. Khata. Islam tidak mengajarkan anarkis yang seperti ini atau kekerasan yang demikian. Fa'in ajabtum ilaihi fa'antum minal muslimin. Kalau kalian menerima keislaman, maka kalian adalah muslimin. Lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim. Kalian berhak mendapatkan apa yang didapatkan oleh kaum muslimin dan juga berhak mengalami apa yang dialami oleh kaum muslimin. Artinya, kalian punya hak untuk mendapatkan, kalian punya hak sebagaimana kaum muslimin. Dan kaum muslimin juga punya hak atas kalian sebagaimana juga kalian punya hak, karena sama-sama muslim. Ini menunjukkan subhanallah, agama Islam adalah dinur rahmah. Cuman karena kejahilan sebagian umatnya, sehingga terkesan umat Islam ini adalah, Islam ini adalah agama keras. Kejahilan sebagian umatnya, dan kemudian kejahilan ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan, khususnya dari kalangan orang-orang barat, untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Islam ini adalah Islam keras. Islam untuk mengesankan setiap orang yang berpegang teguh dengan sunnah adalah keras. Fana'am. Qala fa in abaitum fal jizyah. Kata Khalid bin Walid, kalau kalian tidak mau menerima Islam, maka cukup bayar jizyah, denda, bayar upeti. Fa in abaitum al jizyata. Jadi tawaran yang pertama adalah Islam. Tawaran yang kedua al jizyah. Kalau tidak mau masuk Islam, enggak mesti diperangi, tetapi cukup dengan bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun. Fa in ajabtum tayyib. Fa in abaitum al jizyata faqad ataitukum bi aqwamin hum ahrasu 'alal maut minkum 'alal hayah. Kata Khalid bin Walid, kalau kalian tidak mau masuk Islam, tidak mau juga bayar jizyah, maka sungguh saya telah datang kepada kalian dengan kaum-kaum, dengan beberapa kaum yang mereka ini lebih ambisi untuk mati daripada ambisinya kalian untuk hidup. Ya subhanallah, demikian inzar dari Khalid bin Walid. Dan ini adalah masalah al-jihad fi sabilillah, adalah urusan pemerintah, bukan urusan setiap kelompok organisasi kemudian mau menegakkan jihad seenaknya sendiri karena melihat adanya kemungkaran, bukan urusan kita. Naam, kita menegakkan jihad semampu kita. Semampu kita berjihad melawan hawa nafsu kita, berjihad melawan syahwat kita yang selalu mengajak kita kepada kerusakan. Tayyib. Jahadnakum hatta yahkum Allah bainana wa bainakum. Kami akan memerangi kalian sampai Allah menghakimi antara kita dan kalian. Faqala lahu Qabisah. Qabisah, maka Qabisah sebagai perwakilan, sebagai delegasi kaumnya dari kaum Hayrah tadi, mengatakan, malana biharbika min hajatin. Kami tidak perlu berperang menghadapi kalian. Bal nuqimu ala dinina wa nu'tikumul jizyah. Kami tidak mau perang dengan kalian, dan juga kami tidak mau masuk Islam, tetapi kami membayar jizyah, mau bayar upeti. Ini menunjukkan Islam adalah dinur rahmah. Bukan berarti Islam mengajarkan untuk merampok, untuk merampas wong hartanya orang kafir kok diminta hartanya. Bukan masalah yang seperti itu. Permasalahannya negara adalah milik Islam dan kaum muslimin. Innal arda lillahi yurithuha man yasha' min ibadi. Bumi ini adalah punyaan Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak halal dihuni oleh orang-orang kafir yang membuat kerusakan di atas bumi. Faqala lahum Khalidun tabban lakum innal kufra falatun mudillah. Kata Khalid bin Walid, celaka dan binasa kalian, sungguhnya kekafiran adalah kelapangan yang menyesatkan. Artinya kalian sanggup membayar jizyah, ini menunjukkan mereka lapang, mampu. Ya subhanallah, bayar jizyah. Padahal kalau masuk Islam ada enggak jizyahnya? Enggak ada. Syahadu alla ilaha illallah, syahadu, selesai. Tetapi memang demikian al-kufr ya ikhwan. Kalau sudah tertanam di hati seorang, kita enggak heran kalau sudah tertanam di hati seorang kekufuran, enggak punya akal sama sekali. Fa ahmakul arab man salakaha falakiyahu rayatun tayyib. La rajulani ahaduhuma arabiyyun al-akhar ajamiyyun fatarakahu wastadalla bil ajami thumma salahum ala 90,000 fa ahmakul arab. Kata Khalid bin Walid, orang Arab yang paling dungu adalah orang yang memilih kekufuran, yang memilih kekufuran setelah itu kemudian ditemui oleh dua orang, yang pertama dari kalangan Arab, yang kedua dari kalangan ajam. Fatarakahu, maka wastadalla bil ajami, maka dia kemudian meninggalkan orang yang Arab tadi ini dan wastadalla bil ajami, dan mengambil orang yang ajam tadi ini. Thumma salahum ala 90,000, kemudian mengadakan perjanjian damai dengan syarat 90,000. Wa fi riwayatin 100,000 dirham, fakanat awwala jizyatin ukhidat min al-Iraq wa humilat ila al-madinati wa hiya hiya wal qaryat qablaha allati salah alaiha ibnu Saluba. Maka ini adalah jizyah pertama kali yang diambil dari Irak, yakni dari Bani Hayrah, dari kabilah Hayrah, yang kemudian dikirim ke Madinah dan juga di wilayah-wilayah sekitar Irak. Walhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.